InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Al-Qa'idul Muthla. Kita mulai dari kalimat Syekh wal haqqul ladhi la yusakku fi atau la yasukku fi. Qala al-muallifu rahimahullah, wal haqqul ladhi la yasukku fihi adna aqilin anna kulla wasfin wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu fadzahir al-mutabadir minhu السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. طيب, ini dengan memahami i'rab kalimat panjang ini, itu memahami makna. Walhaq, alhaq mubtada. Khabar untuk mubtada ini adalah jumlah mufidah anna kulla wasfin wasafallahu bi sampai akhirnya. Gitu ya, kebenaran yang tidak diragukan oleh orang yang rendah terendah akalnya, bahwasanya apa, begini begini begini sampai kata al hawadith. Kemudian ada isim inna kulla wasfin, ya, itu isim inna, dan khabarnya adalah gimana khabarnya? Khabarnya di mana? Anna kulla wasfin khabarnya di fadzahirul mutabadiru minhu ila sabiq, fa ya kulla wasfin mubtada itu isim innanya, kemudian khabarnya adalah fadzahirul mutabadiru minhu sampai akhirnya, ya. Kemudian lafal adzahirul mutabadiru minhu, الظاهر المتبادر منه السابق لفهم, ya gitu, itu mubtada'nya. Kemudian khabarnya adalah huwa at-tanzihu tam an musyabahati syai' min sifatil hawadits, gitu ya. Paham enggak ikhwan? Ngerti? Alhamdulillah, insyaallah ya, insyaallah satu doang, yang sisanya apa nih ya. Iya, jadi memahami i'rab itu membuat paham kalimat, gitu. Yang hak, yang orang paling bahlul, gitu loh. Yang tidak dilakukan orang paling bahlul sekalipun. Bahwasannya, nah ini khabar untuk mubtada al-haq. Bahwa semua yang Allah sifati tentang dirinya dan Rasul sifati tentang dirinya, maka zahir yang terbetik di benak adalah apa yang telah dipahami oleh orang yang ada imannya, gitu loh. Ada pun orang yang kurang beriman, maka yang hadir bukanlah pemahaman yang benar, melainkan pemahaman yang meragukan. Dan hal yang zahir mutabadir itu adalah at-tanzih at-tam an musyabahati syai' min sifatil hawadith. Hal yang zahir itu adalah mensucikan secara sempurna dari keserupaan sesuatu dari sifat-sifat hawadith. Musyabahati syai'in min sifatil at-tanzihut tam an musyabahati syai'in min sifatil hawadith, itu at-tanzihut tam maksudnya tanzih sifatillahi tam, sifatillahi, tanzih sifatillah, yaitu mensucikan sifat-sifat Allah dari penyerupaan terhadap sesuatu dari sifat-sifat yang bersifat hawadith. Ngerti gak kan? Udah lama nih kita kayaknya gak belajar ini, tapi faham ya insya Allah. Jadi seorang yang memiliki keimanan, walaupun dia adna aqil, yaitu yang paling miring otaknya gitu, itu masih memiliki spirit mensucikan Allah secara sempurna, mensucikan sifat-sifat Allah dari penyerupaan terhadap sifat-sifat hawadith. Sifat-sifat hadith artinya apa? Sifat-sifat yang bersifat hadith. Hadith itu yang didahului dengan ketiadaan dan diakhiri dengan ketiadaan. Atau sesuatu yang terjadi. Keterjadian itu tidak ada pada Allah, gitu. Keterjadian yang dimaksudkan, keterjadian di sini, yaitu keterjadian yang disifati, diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan ketiadaan. Ngerti? Semua makhluk bersifat hadis, gitu kan? Semua makhluk bersifat hadis. Bahkan wujudnya makhluk itu diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kefanaan. Maka sifatnya hadis. Allah Ta'ala tidak diserupakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat yang bersifat hadis. Ngerti? Ikhwan? Sebenarnya ini dari awal udah ana cekokin, ya. Kalau masih belum ngerti-ngerti juga berarti belum ngerti, ya. Gitu ya. Daripada ana kata-katain kan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu, tidak memiliki ilmu. Tapi ilmu Allah Ta'ala tidak diawali dengan kejahilan, tidak pernah terjadi kelupaan dan tidak diakhiri dengan ketidaktahuan sama sekali. Maka ini sifat qadim kalau dalam ilmu, kalau istilah ilmu mereka, sifat qadim. Adapun ilmu yang bersifat hadis itu ilmu kita semua. Ilmu kita bersifat hadis ketika karena apa? Karena diawali dengan ketidaktahuan sebelumnya. Kemudian pernah terjadi di tengah-tengah keilmuan kita kelupaan. Kemudian ya pasti ya ujung-ujungnya nanti ada ketidaktahuan ya, kita juga wafat gitu kan. Jadi enggak ada ilmu kita kemudian karena sudah wafat. Ya. Begitu. Begitu pula dengan sifat al-hayat, sifat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kehidupan, ya Allah Ta'ala memiliki sifat kehidupan. Tapi sifat kehidupan Allah Ta'ala tidak diserupakan dengan sifat kehidupan yang bersifat hadis. Ya, sifat kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang qadim, ya, yakni tidak diawali dengan ketiadaan, tidak pernah pingsan dan tidak diakhiri dengan kepunahan. Adapun sifat hayat untuk manusia atau makhluk, semua sifat hayat tersebut bersifat hadis, terjadi yang diawali dengan kematian. Pernah mungkin terjadi tidur, kan tidur juga lawan dari hayat, kematian saghir. Kemudian diakhiri dengan kepunahan, fana. Begitu ya. Kemudian berkata, وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخلق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر والجاهل المفتر الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله فهم يا إخوان. Siapa orang berakal mana yang mengingkari bahwasanya yang terpahami, terbetik untuk setiap akil adalah menafikan khaliq lil makhluk fi dhatihi, menafikan adanya khaliq untuk makhluk dalam secara zat dan semua sifat-sifatnya dinafikan. Ya, tidak ada yang mengingkari ini kecuali orang yang mukabir. Mukabir itu orang yang ngeyelan, walaupun tahu itu salah, dia tahu itu salah tapi tetap aja ngeyel. Atau orang yang jahil. Jadi mukabir itu alim tapi ngeyel itu loh. Ya, adapun jahil, jahil di sini memang jahil, enggak tahu. Beda dengan mukabir. Al-jahil al-muftari, yaitu tukang bohong, ngabusi, ya allazi yaz'umu, yang mengira bahwasanya zahir ayat-ayat sifat itu tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan, tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah. Zahir dari ayat sifat, misalnya Allah Ta'ala memiliki tangan, disebutkan yadullah, tangan Allah Ta'ala. Ya, zahir dari lafal yadullah, apa zahirnya? Tangan Allah, bukan? Tangan Allah. Tapi kata mereka, oh tidak pantas Allah Ta'ala punya tangan. Ya, karena apa? Tangan itu sifat makhluk. Kepemilikan tangan menunjukkan tangan itu hadis. Faham enggak? Menunjukkan tangan itu hadis. Dan Allah Ta'ala tersucikan dari sifat-sifat hadis. Kita bilang Ahlus Sunnah tidak mengatakan dengan kalimat semacam itu. Ahlus Sunnah bilang Allah memiliki tangan, khalas. Enggak usah diomongin Allah Ta'ala. Kalau memiliki tangan berarti hadis dong. Berarti mirip dong dengan makhluk. Gitu. Enggak ngomong gitu. Karena zahir ayat-ayat sifat itu pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat mereka merasa tidak pantas zahir ayat-ayat sifat ini kepada Allah adalah karena mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya di benak mereka. Kemudian kata mereka tadi menyangka bahwa saya zahir ayat-ayat sifat tidak sesuai, tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Li'annahu kufrun wa tashbih. Innahu kufrun wa tashbih. Karena kalau kita menafsirkan Allah Subhanahu, menafsirkan lafal yadullah dengan tafsiran tangan Allah, mata Allah juga ada, kemudian saq betis Allah, kakinya Allah Ta'ala, maka itu adalah kufur, kekufuran dan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Itu sebagaimana sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi terhadap surat Asy-Syura. Beliau menyebutkan bahwasanya Ibnu Khuzaimah, seorang ulama Syafi'iyah yang sekitar 200 atau 300 tahun sebelum Imam Ar-Razi, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahlu Sunnah, memiliki kitab di antaranya Kitabut Tauhid. Jadi Kitabut Tauhid itu sebelumnya sudah ada di abad ke-4 Hijriah, karya Ibnu Khuzaimah bermadzhab Syafi'i, Ahlul Hadis bermadzhab Syafi'i. Kitabut Tauhid ini ditulis oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad-sanad, riwayat-riwayat dari Rasulullah dan kalangan salaf. Yang mana tentu ini secara nilai lebih baik jauh dibandingkan dengan semua kitab-kitabnya Ar-Razi yang berliputan, berlumuran mantiq dan ilmul kalam. Tapi kemudian dalam tafsir salah satu ayat surat Asy-Syura, Ar-Razi kemudian menyebutkan ada di antara kita, ya, yaitu Ibnu Khuzaimah, membuat kitab namanya Kitabut Tauhid, melainkan itu lebih pantas disebut Kitabus Syirk. Kata ya Ar-Razi, kalimat ini jahat banget. Disebut Kitabus Syirk, bukan Kitabut Tauhid. Ya. Kenapa? Karena di situ mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diingkari oleh orang-orang mazhab Asy'ariyah, terutama di kalangan Ar-Razi. Dan menjadikan itu sebagai kekufuran dan penyerupaan Allah terhadap makhluk. Begitu. Ya. Belum lagi ulama-ulama lainnya juga ada yang mengkafirkan. Dari kalangan Asy'ariyah mengkafirkan orang-orang yang menyatakan Allah Ta'ala memiliki tangan dan seterusnya. Jadi siapa yang mengkafirkan sebenarnya? Yang dengan bermudah. Dan mereka tidak punya dhawabit yang jelas dalam masalah pengkafiran detail sebagaimana dhawabit yang diterapkan oleh Ahlu Sunnah dalam masalah takfir. Dhawabit dan mawani' at-takfir, dhawabit at-takfir. Coba kitab-kitab mereka yang betul-betul ini mana? Ya. Kita alhamdulillah Ahlu Sunnah diracik masalah al-udhur bil jahal, ad-dawabit at-takfir, juga mawani'ut takfir, itu semua syurut at-takfir, itu semua ada tertulis di kitab-kitab manhaj, di kitab-kitab khusus untuk masalah ini, ya. Tapi memang jarang dibahas oleh kita sebenarnya ini masalah al-udhur bil jahal, terus mawani'ut takfir jarang dibahas. Ya, kemudian dikatakan di sini innama jarra ilaihi dzalika tanjisu qalbuhu, tanjisu qalb. Di situ gimana? Tanjisu qal, ada harakat enggak? Tanjisu qalbihi biqadri tasybihi bainal khaliqi wal makhluq. Fa addahu syu'mu tasybihi ila nafyi sifatillah 'azza wa jalla wa 'adamil iman biha. Ma'annahu jalla wa ala huwa alladhi wasafa biha nafsah. Baik. Mereka menuding kita itu melakukan kekufuran dan penyerupaan terhadap makhluk. Tetapi dibantah di sini innama jarra ilaihi dzalika, yang menyebabkan kalangan Asy'ariyah melakukan kayak gitu adalah tanjisu qalbihi biqadar at-tasybih. Yang menyebabkan mereka menafikan sifat sebagian besar atau sebagian sifat-sifat Allah secara hakiki, itu penyebabnya adalah tanjisul qalb, yaitu menajiskan kalbu mereka dengan tasbih, dengan kotoran tasbih penyerupaan. Mereka lah justru musyabbihah, mereka justru yang telah mengotori teori mereka dengan tasbih terlebih dahulu sebelum ta'til. Sebelum menafikan sifat Allah, mereka menajiskan dulu pemikiran mereka dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi mereka ketika disebutkan tangan Allah, maka terbayang di benak mereka bahwasanya tangan Allah itu pemahaman zahirnya seperti tangannya manusia. Maka Allah musta'an enggak boleh, enggak kayak gitu. Ya, maka mereka pun kemudian menafikan. Jadi setelah mereka menajiskan pemikiran mereka dengan penyerupaan Allah dengan makhluk, kemudian mereka apa? Menajiskan kembali, ya, karena hasil dari najis ya najis juga, ya, pemahaman bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki tangan secara hakiki, melainkan kenikmatan atau memberikan kenikmatan atau kekuasaan. Maka fa'addahu syu'mut tasbih fa'addahu syu'mut tasbih ila nafi sifatillahi azza jalla. Maka ya, sekam keburukan syu'm itu adalah apa, bau yang enggak enak gitu, apa namanya, bau busuk. Kebusukan tasbih itu menjulurkan menuju apa, menafikan sifat-sifat Allah azza wa jalla dan tidak mengimaninya, padahal Allah lah yang menyatakan sifat tersebut. Fakana hadzal jahilu musyabbihan awalan wa mu'attilan tsaniyah. Ya, si jahil ini musyabbih step pertama, mu'attil step keduanya. Ya, jadi dia adalah musyabbih, ya, ternajiskan dengan pemikiran tasbih musyabbihah. Untuk berlari, supaya lari dari tasbih, maka menta'til. Sebenarnya track ini track Mu'tazilah asalnya. Makanya dibilang Asy'ariyah, walaupun lebih dekat kepada Ahlu Sunnah, bahkan bisa juga disebut Ahlu Sunnah jika dikiblatkan dengan, jika dilawan dengan Khawarij atau dilawan dengan Syiah, tetapi mereka juga ada apa? Ada sisi seperti Mu'tazilah. Ya. Fartakaba ma la yaliqu billahi ibtida'an wa intihaan. Maka telah berlaku pada mereka apa yang tidak layak penyataan mereka terhadap Allah dari awal dan dari akhir. Kemudian dikatakan di sini, walau kana, oleh Syekhul Islam, walau kana qalbuhu 'arifan billah. Sekiranya qalbu dia mengerti tentang Allah, kama yanbaghi mu'azzaman lillah, mengerti tentang Allah selayaknya dan mu'azziman lillah, mengagungkan Allah kama yanbaghi selayaknya, tahiran min aqdhari tasbih, suci dari kotoran limbah tasbih, seandainya kalbunya betul-betul mengagungkan Allah, ya, mengenal Allah, suci dari kotoran tasbih. Ini hal-hal yang kerap kali kita lihat, ya, di rekan-rekan kita ini, ya, rekan-rekan kita yang suka menafikan sifat-sifat Allah. Kadang juga mereka berusaha mencintai Nabi tapi tidak ngerti gimana caranya mencintai Nabi. Ya. Abu Sofiyah, antum kenapa? Kok nunduk-nunduk gini? Ya. Sama-sama Abu Sofiyah. Iya. Tapi ya, karena ada kotoran di pemikiran mereka. Seandainya kotoran itu tidak ada, kemudian mereka mengetahui selayaknya, mengagungkan dengan selayaknya, lakanal mutabadiru indahu as-sabiqu ila fahmi, as-sabiqu ila fahmi, maka jadilah yang zahir bagi pemahamannya, yang tampak di pemahamannya adalah anna wasfallahi ta'ala balighun minal kamali wal jalal ma yaqta'u awhama 'ala'iqil musyabahati bainahu wa baina sifatil makhluqin. Kalau misalnya bersih itu hati, mensucikan Allah dengan benar, maka yang terbetik di kalbu adalah pensifatan Allah itu betul-betul sampai kepada derajat kesempurnaan, kemuliaan, yang memutuskan pemahaman-pemahaman miring, kaitan-kaitan antara keserupaan Allah dengan makhluknya. Gitu loh. Pokoknya kalau kita tuh diberi taufik oleh Allah, mengerti gimana cara mengagungkan Allah, itu kita gak bakal sampai seperti itu nasibnya. Kita akan menjadikan Allah itu yang tertinggi, terpaling sempurna, dan akan hilang dari benak kita penyerupaan-penyerupaan Allah dengan makhluknya. Makanya bisikan-bisikan kadang, ya, kita bertanya-tanya Allah itu seperti apa, seperti ini. Itu dari syaitan. Yang kalau syaitan berhasil membuat antum membayang-bayangkan, maka ini yang disebut aqdharut tasbih. Ya, kotoran-kotoran penyerupaan. fayakunu qalbuhu musta'iddan lil imani bi sifatil kamali wal jalali tsabitati lillahi fil qur'ani was sunnati sahihah. Maka kalau memang sudah seperti itu baiknya ya, yaitu mengerti tentang Allah, maka dia adalah orang yang siap ya, qalbunya itu siap mengimani sifat-sifat Allah yang sempurna. Karena tidak sedikit qalbu yang tidak siap. Enggak sedikit qalbu yang tidak siap dari kalangan Asy'ariyah. Bahkan dari kalangan Ahlus Sunnah juga banyak yang belum siap dengan pelajaran seperti ini. Ya. Jadi kadang-kadang kita mau nyalah-nyalahin Asy'ariyah, kita sendiri kadang-kadang di antara kita enggak siap dengan pemahaman tauhid asma wa sifat yang sesungguhnya. Ya. Ma'a tanzihi tami'an musyabahati sifatil khalqi 'an ala nahwi qawlihi, dan berserta dengan adanya pensucian yang sempurna dari mensifati sifat-sifat al-makhluk. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dan Dia Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Wal Asy'ariyyu Abu Al-Hasan rahimahullah kana fi akhir umrihi 'ala madhhab ahli sunnah wal hadith. Akhir umurnya di atas madhab ahli sunnah wal hadith, yang mana beliau berusaha mengisbatkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan terhadap dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takif, tanpa tamthil. Wa madhhabul insan, madhhabnya manusia, ma qalahu akhiran idha sarraha bihasri qawlihi fihi kama hiya al-hal fi Abi al-Hasan kama yu'lamu min kalamihi fil ibadah. Ya. Ala kulli hal, kita punya kaidah madhabnya seorang manusia itu adalah apa yang dia ucapkan di akhiran. Ya. Di akhir hayatnya, di akhirnya. Ya. Dan dia sudah melakukannya dengan sorohatan, yaitu betul-betul nyata gitu. Ya. Abu al-Hasan al-Asy'ari walaupun dulunya pernah menjadi seorang Mu'tazili, kemudian Kullabi, ya. Tapi kemudian pada akhir hayatnya, kalimat terakhirnya beliau kembali merujuk kepada madhab ahli hadis, maka khulas. Kita kaidahnya apa? Orang kita hakimi sesuai dengan madhab terakhirnya. Gitu. Kalau dulunya suka ngaji misalnya, tapi sekarang enggak pernah ngaji, kita anggap dia enggak ngaji. Iya, gitu kan? Kalau dulu dia ahli maksiat, tapi sekarang ngaji, kita anggap dia anak ngaji, kan gitu. Apa yang terakhirnya dia ajalah, gitu kan ya. Wa ala hadza fatamamu taqlidihi ittiba'u ma kana 'alaihi akhira. Maka berdasarkan ini wahai kalangan Asy'ariyah, kalau kalian mengklaim bertaklid kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, maka bertaklidlah kepada bagaimana mazhab beliau di akhirannya, bukan kepada mazhab beliau di pertengahan atau dulunya. Gitu kan? Sebagian dari ustaz kan dulunya bukan ustaz, ya. Dulunya mungkin pernah bandel, pernah ini, pernah itu. Antum mau bertaklid pada ustaz tersebut. Bertaklidnya pas apa? Pas benernya. Pas di akhirannya, pas benernya. Jangan bertaklid pada bandelnya dulu, gitu kan? Dan Abu al-Hasan al-Asy'ari pada akhirannya beliau berusaha mengikuti mazhab ahli hadis dan sunnah. Karena itu adalah mazhab yang benar, yang wajib untuk diikuti, yang diiltizamkan oleh Abu al-Hasan itu sendiri. Iya, taib. Kemudian ada berikutnya wal jawabu anis su'alits tsalits. Jawaban terhadap soal yang ketiga. Apa soal ketiga, ikhwan? Soal ketiganya adalah bagaimana itu bisa mazhab Asy'ariyah bisa disebut batil, padahal di dalamnya itu ada fulan-fulan ulama ma'ruf, ya, ulama masyhur, ya. Banyak ulama Asy'ariyah, benar, ulama yang masya Allah. Ulama yang mungkin tidak ada duanya, mungkin ada banyak di dalam mazhab Asy'ariyah. Menjawab hal seperti ini dari dua sisi. Sisi pertama, al-awwal, annal haqqa la yuzanu birrijali wa innama yuzanu rijalu bilhaq. Ini kalimat yang disetujui semua orang, tapi enggak semuanya menerapkan. Ini kalimat yang disetujui semua salafiyin, tapi enggak semua salafiyin menerapkan. Iya, mungkin karena egonya, mungkin karena dunianya, atau mungkin karena masih ada bibit hizbiyah yang dulu sebelum dia ke madhab salaf itu hizbi. Kemudian ke madhab salaf berusaha ngehizbi juga, tapi dengan warna yang berbeda. Ya. Kebenaran itu tidak dimizankan dengan sekadar siapa orangnya, tetapi oranglah yang ditimbang sesuai dengan kebenaran atau tidak, gitu. Gitu. Ya. Kalau misalnya dibalik, kebenaran itu ditimbang dari siapa orangnya, maka yang jadi adalah fanatisme. Fanatisme buta, kebodohan, ya. Dan ini yang menimpa juga di kalangan kita ini, ikhwan. Salafiyin juga masuk ke bab ini, pelanggaran di bab ini, tapi tidak separah kalangan lain. Hanya saja mau sampai kapan itu sebagian salafiyin kayak gini, ya. Kebenaran malah ditimbang dari rijal. Pokoknya kalau ustadz ini yang ngomong, enggak boleh ada yang menyelisihinya, walaupun ternyata kebenaran berada pada pihak yang menyelisihinya. Dengan alasan ustadz ini begini-begini dan seterusnya, ustadz ini salafi yang paling-paling-paling-paling dan seterusnya. Kalau kayak gitu, lalu apa bedanya dengan apa yang kita perangi, taklid buta? Kita memerangi taklid buta ketika kita melawan kalangan Asy'ariyah. Tetapi sebagian dari kita juga taklid buta. Ya. Jadi kita mewanti-wanti orang agar jangan terjebak dalam jebakan Batman. Kita sendiri pun sedang terjebak dalam jebakan Batman. Jadi hati-hati di sini, ikhwan. Ya, kebenaran itu tidak dimizankan siapa orangnya. Siapa orangnya bisa saja tidak benar. Tapi kebenaran bisa saja pada siapapun dari orang. Ya, gitu kan? Hanya saja ini masalah kebenaran melekat pada siapa, bukan kita harus mencari kebenaran dari siapa, ya. Karena semua orang ada benarnya, tetapi tidak semua orang yang ada benarnya kita cari kebenaran darinya, gitu kan? Anal haqqo la yuzanu birrijal wa innama yuzanu rijalu bil haqq. Ya, kadang-kadang ada beberapa orang komplain ke Anda, maksudnya curhat gitu, ya. Anda melihat, katanya, berapa orang? Sebagian masjid, kalau misalnya Ustadz Fulan yang ngajar itu pasti langsung penuh gitu. Tapi giliran selain Ustadz Fulan, Ustadz tertentu itu sepi-sepi banget. Ya. Jangkrik aja menang suara jangkrik. Ya. Sepi banget. Ya. Itu di beberapa masjid. Nggak tahu kotorik, mungkin begitu. Nggak tahu, nah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, ya, dan itu di maghrib misalnya, maghrib ramai, penuh masjid. Pas sudah kajian, ustadznya datang pada keluar. Isya nanti ramai lagi untuk sholat isya. Iya. Nah, kalau ada yang seperti ini, sebenarnya kenapa? Kenapa ini ikhwan-ikhwan sebagian kayak ini? Mungkin karena enggak memizankan rijal dengan hak. Tapi memizankan hak sesuai dengan rijal. Begitu. Ya. Ini diantara hal yang sayangnya jarang dibahas oleh da'i-da'i yang sudah kadung populer. Yang mana seharusnya menasehati banyak orang-orang yang fanatik dengannya akan hal ini. Ya. Nah, ide yang udah, maksudnya udah punya jemaah banyak gitu, sering mengingatkan murid-muridnya akan hal ini, ya. Bukan malah justru hanya sekedar menikmati dengan banyaknya murid, tapi nasihati murid-muridnya supaya jangan ini. Karena kedepannya itu akan menjadi fanatisme yang bisa lebih akut dibandingkan orang-orang luar sana. Hadza huwal mizanu sahih, ini adalah neraca yang benar. Wa in kana limaqami rijali wa maratibih wa in kana limaqami rijali wa maratibihim atharun fi qabuli aqwalihim. Ini mizan yang benar. Kebenaran dimizankan dengan kebenaran apa? Orang ditimbang sesuai benar atau tidaknya. Sementara kebenaran tidak bisa ditimbang dengan orang begitu saja. Meskipun misal orang-orang ini memiliki maqam dan martabat dan memiliki efek dari penerimaan perkataan mereka. Kama naqbalu khabarul adli wa natawaqqafu fi khabaril fasik. Sebagaimana normal juga kita menerima khabar orang yang dipercaya dan kita tawakuf dari khabar orang fasik, kita berusaha tabayyun. Beda memang. Memang beda. Lakin laisa hadza huwal mizanu fi kulli hal. Tetapi ini bukan mizan untuk setiap hal. Ya. Fa innal insan, manusia, bashar adalah manusia. Yafutuhu min kamalil ilmi wa quwwatil fahmi ma yafutuhu. Bisa jadi akan hilang darinya kesempurnaan ilmu dan kekuatan pemahaman. Kadang-kadang begitu. Mungkin tergantung emosinya enggak stabil, masalah keluarga, atau memang lupa. Faqad yakunu ar-rajulu dayyinan wa dha khuluqin walakin yakunu naqisal ilmi aw dha'ifal fahmi. Bisa jadi seseorang itu sangat agamis dan punya akhlak, ya, tetapi ternyata lemah ilmu dan lemah pemahaman. Bisa, ya, bisa, ya. Dan hal itu nggak mesti tercela gitu loh. Manusia beda-beda, ya kan? Ada di antara kita yang masya Allah rajin sekali, selalu hadir, tetapi tidur selalu, ya, sebagaimana yang sedang terjadi, ya. Apalagi kalau udah ke tiang, ya. Ya kan? Ya Pak Liman, masya Allah, udah senyum aja tiba-tiba. Ya, itu bukan nggak mesti tercela. Cuman memang manusia beda-beda sehingga fayafutuhu minas sawabi biqadri ma hasalalahu minan naqsi wadh'af. Sehingga dia tidak memiliki kebenaran sekadar dengan apa yang terjadi padanya dari kekurangan dan kelemahan, gitu. Jadi enggak semua orang tuh pinter gitu loh. Enggak semua orang tuh pinter dan enggak semua orang harus pinter gitu loh. Enggak semuanya. Enggak semua ikhwan di Torik tuh harus hafal dalil. Harus hafal bulughul maram. Ustadznya aja juga belum tentu hafal bulughul maram gitu kan. Aw yakunu qad nasha'a an tariqin mu'ayyanin aw madhhabin mu'ayyanin la yakadu ya'rifu ghayrahu fayadhunnu anna as-sawaba munhasirun fihi wa nahu dzalik. Atau bisa juga seseorang ini loh. Ya, pinter memang dia, tetapi dia tumbuh di satu jalur saja atau satu mazhab saja dan tidak memiliki pengetahuan tentang jalur lain. Sehingga dia mengira itulah yang benar dan kebenaran hanya terpenjara di pemikiran mazhabnya, gitu loh. Faham enggak, ikhwan? Kadang-kadang ada masalah-masalah khilafiyah dalam fiqhiyah yang semua ustadz di Torik mengatakan ini hukumnya, ini haram, haram, haram, haram, haram, haram. Dan kemudian tidak ada satupun da'i atau ustadz yang membimbing dia untuk mengetahui cakrawala lebih luas. Bahwasannya di balik pernyataan haram para asatidah dan madhab kita, ada pula madhab lain dengan dalil mereka yang mengatakan itu makruh atau bahkan mubah. Iya. Dan kalau kemudian nanti tiba-tiba dia enggak pernah mendapatkan maklumat itu, ketika mendapatkan khilafiyah melihat perselisihan, kaget dia. Dan karena mungkin kaget dan apa ya, mungkin karena mengira kebenaran hanya ada pada dia dan guru-gurunya, akhirnya disalah-salahin semuanya padahal belum melihat kepada dalil. Belum melihat kepada dalil. Ya Bang Zek ya. Ini Bang Zek bukan? Masya Allah. Antum padahal jauh dari tiang. Ah ini nih gara-gara tiang ini apa ya? Hati-hati dengan dekat-dekat dengan tiang ya. Jauhilah bertasyabuh dengan orang-orang yang dekat dengan tiang ya. Iya. Karena mereka orang-orang yang ma'ruf. Ya. Yang kedua. Wajah yang kedua. Sisi kedua jawaban untuk itu. Annana idza qabalna ar-rijala 'ala tariqil asy'ariyyati bir-rijal alladziina hum 'ala tariqis salaf wajadna fi hadhihi at-tariq tariq fi hadhihi tariqi man hum ajal wa a'dham wa ahda wa aqwam. Kalau misalnya okay, kita lihat ya, bagaimana jalur atau ulama asy'ariyyah, rijal asy'ariyyah ulamanya, okay, ulama besar. Coba kita pertemukan ulama besar asy'ariyyah yang memang kita akui keilmuan dan salehannya dengan ulama besar salaf, sahabat, tabi'in. maka kita akan menemukan bahwasanya jalur ulama salaf itu lebih agung, lebih mulia, lebih memberi petunjuk, lebih adil, lebih stabil dibandingkan dengan jalur ulama asy'ariyah. Ya. Dan sekarang fal a'immatul arba'atu ashabul madhhabi al-madhahibi al-matbu'ati laisu 'ala tariqil asy'ariyah. Imam yang empat dari Hanafi sampai Ahmad itu tidak ada yang mengikuti track asy'ariyah. Lalu besaran mana? Gitu loh. Oh enggak, Imam Abu Hanifah itu Asy'ari sebenarnya. Itu ngigo itu. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari itu baru hadir 150 tahunan setelah Imam Abu Hanifah. Ya. Atau 100-an tahunan lah kira-kira. Oh enggak, Imam Malik, dari mananya Imam Malik Asy'ari? Ya, bahkan Imam Malik udah jelas-jelas betul-betul agak kencang juga untuk melawan mazhab-mazhab yang menyimpang, mazhab-mazhab yang berkaitan dengan kalam. Imam Syafi'i Asy'ari, dari mana Asy'arinya? Ya. Kalau ulama-ulama Syafi'i ya banyak yang Asy'ari, Imam Syafi'inya enggak. Imam Ahmad, apalagi Imam Ahmad. Ya. Ya, gitu kan? Wa idza taqaita ila man fawqahum min at-tabi'in lam tajidhum 'ala at-tariqil asy'ari. Oke, kita naik lagi ke ulama tabi'in. Kita enggak bakal dapat di antara mereka yang bermadzhab Asy'ari. Wa idza 'alauta, ayo naik lagi ke asri sahabah wal khulafa al-arba'a ar-rasyidin. Ya, sahabat khalifah yang empat, lam tajid fihim man hadza hadwal asy'ari. Tidak ada satu pun mereka yang menempuh jalan asy'ari dalam asma Allah wa sifatih. Ya. Coba, sekarang berarti Asy'ariyah madhab mana? Yang menyatakan bahwasanya Asy'ariyah itu madhab salaf. Dan madhab salaf adalah Asy'ariyah itu kadzab. Ya, bagaimana bisa dikatakan? Kemudian dikatakan bahwasanya madhab salaf pun mereka mentakwil. Sebentar, subhat ini perlu dikoreksi lagi. Ya, takwil di sini kita lihat di masalah apa nanti. Perkataan Ibnu Abbas tentang hadis ini, tentang ayat ini. Ya, apakah itu berarti menjadikan mereka ahli takwil sebagaimana Asy'ariyah? Ya. Kalau misalnya Asy'ariyah mengatakan salaf adalah adalah Asy'ariyah, maka beranikah teman-teman ini mengatakan bahwasanya para sahabat Ibnu Mas'ud itu mengikuti ahli kalam? Berani atau enggak? Enggak bakal berani. Apakah Ibnu Abbas mengikuti filsafat ahli kalam? Mengikuti kalam enggak bakal berani. Ya. Kenapa mereka menisbatkan salaf itu juga bermadhab Asy'ariyah, Asy'ari? Ya, demi apa? Melegalisir madhab Asy'ariyah. Ya, ini juga yang disebutkan oleh Grand Mufti Al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah. Ketika ditanya, apakah para sahabat, para salaf itu mereka bermadhab Asy'ariyah? Naam, mereka bermadhab Asy'ariyah. Kadzab. Bagaimana? Ya, siapa yang berani mengklaim kayak gitu coba dari ulama dahulu? Bahwasanya para ulama sahabat sekalian Rasulullah SAW bermadhab Asy'ari. Sekalian. Madhab Rasulullah ada madhab Asy'ari. Sekalian, kenapa enggak sekalian? Klaim aja begitu. Dan sekalian juga dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW itu madhabnya adalah Asy'ari. Sekalian aja. Ya. Kalau memang mau dusta, dusta maksimal aja biar kelihatan banget dustanya gitu loh. Ya. Kemudian wa nahnu la nunkiru anna li ba'dil ulama al-muntasibina ila al-Asy'ari. Kita tidak mengingkari bahwasanya sebagian ulama yang ternisbatkan kepada mazhab Asy'ari qadama sidqin fil Islam wa dhabbi anhu wal 'inayatu wal 'inaya wal 'inayati. بكتاب الله تعالى وسنة بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم. Kita akui itu semua. Sebagian dari ulama Asy'ariyah itu adalah ulama-ulama besar kaum muslimin yang memiliki nafas yang panjang dalam Islam dan membela Islam dan betul-betul dalam terhadap kitabullah dan sunnah Rasul, baik secara riwayah dan pemahaman, juga semangat mereka dalam memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dari dulu sampai sekarang, kita akui dari madhab Asy'ariyah itu banyak ulama-ulama yang masya Allah. Ya. Walakin hadza la yastalzimu ismatahum min al-khata. Tetapi kenyataan ini tidak melazimkan terjaganya mereka dari kesalahan. Fi ma akhtau fi. Wala qabula qaulihim fi kulli ma qaluhu. Kenyataan ini tidak melazimkan untuk menerima perkataan mereka, ya, semuanya gitu. Karena bisa jadi mereka salah. Wala yamna'u min bayani khata'ihim. Dan tidak. Wala yamna'u min bayani khata'ihim. Dan tidak tercegah untuk menjelaskan kesalahan sebagian dari mereka. Jika salah. Waraddihi lima fihi. Atau waraddihi, ya. Dan membantahnya lima fihi mimma fi dzalika min bayanil haqqi wa hidayatil khalq, karena di dalamnya terdapat apa, penjelasan terhadap kebenaran dan hidayah untuk makhluk. Jadi ikhwan, kalaupun misalnya di antara ustaz-ustaz ya di Indonesia ini ada yang masyaallah luar biasa ya, dengan melalui beliau banyak orang dapat hidayah sunnah, tapi kalau ustaz ini salah, dan salahnya itu salah yang laten gitu, biasa, dan juga kesalahan yang besar dan populer ditampakkan, maka tidak ada masalah untuk mentahdzir atau membantahnya, karena dia terang, ustadz ini terang-terangan dalam membuat kesalahan ini, tidak ada masalah. Hanya saja hal seperti ini tidak dipahami oleh orang awam. Orang-orang awam itu maunya apa? Walaupun ustadz ini bersubhat sesubhat-subhatnya, maka tidak boleh dibantah sama sekali. Kalaupun bantah harus dengan adab, yaitu diam-diam. Padahal kesesatannya menyebar. Ya, begitu. Kemudian wala nunkiru aydhan anna li ba'dihim qasdan hasana fi ma dhahaba ilayhi wa khafa 'alayhi al-haqq fihi. Walakin la yakfi li qabul al-qawli husnul qasdi, husnu qasdi qa'ilihi bal la budda an yakuna muwafiqan li syari'ati Allahi 'azza wa jalla. Fa in kana mukhalifan laha wajaba radduhu 'ala qa'ilihi ka'inan man kana. Tuh lihat, wajib radnya di sini. Ini bantahan untuk seorang ustaz yang qadarullah mengatakan ya sebenarnya ada nafas politik. Udah pernah ana sebutkan di sini, ikhwan. Ustaz ini enggak perlu tahu antum, tapi masyhur. Ya. Yaitu ketika ditanya apa perbedaan Asy'ariyah dan Mu'tazilah? Apakah Asy'ariyah itu termasuk Ahlus Sunnah? Itu ada di YouTube, ya. Apakah Asy'ariyah termasuk Ahlus Sunnah? Maka ustaz ini hafizahullah menjelaskan tentang Asy'ariyah, tentang Mu'tazilah. Dan penjelasan itu adalah ketika bergejoloknya masalah-masalah apa? Ahok, ya, di Jakarta ini. Ya, bukan di Jakarta, ini di Bekasi ini. Ya, masalah-masalah itu. Yang mana ustaz ini juga penggerak dalam masalah ini. Ya, semoga Allah Ta'ala rahmati beliau. Ya. Dan tentu ya, di ketika itu tidak sedikit dari kalangan kiai dan ulama Asy'ariyah. Tetapi ya sayangnya ya, di sesi tanya jawab ini, padahal di studio atau bukan di kelompok umum gitu, bukan heterogen kelompok apa madu'unya, tapi eksklusif, cuman menjelaskannya itu seperti ada nafas-nafas apa? Nafas-nafas khawatir kalau dia menyatakan, ustadz ini menyatakan kebenaran salahnya menyimpangnya Asy'ariyah, khawatir dia enggak bakal diminati lagi oleh jemaah, oleh banyak kalangan. Kemudian mengatakan beda kalau Mu'tazilah dan Asy'ariyah, betul beda. Adapun Mu'tazilah mereka sudah menyimpang terlalu jauh, atau misalnya dari kalimat retorika itu. Adapun Asy'ariyah itu mereka memiliki husnul qasd. Nah, husnul qasd katanya gitu. Yaitu baiknya maksud, yaitu untuk mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Ini yang kita bahas. Maka mereka tidak bisa dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Mereka juga adalah Ahlus Sunnah. Ada keinginan bagus, cuman memang ada kesalahan dalam masalah ini. Kalimatnya memang halus, tapi Anda membaca nafas ini adalah apa? Jangan sampai nih keluar kalimat dari saya Ahlus Sunnah bukan Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah. Karena kalau kalimat itu direkam dan memang direkam menjadi heboh, nanti bisa-bisa saya enggak ini lagi, enggak bareng-bareng mereka lagi, ya. Begitu ya, ikhwan. Ya. Jadi husnul qasd, maksud yang baik, itu tidak cukup ya, untuk menjadikan orang ini benar begitu saja. Ditinjau dari apa? makanya innama yuzanur rijalu bil haqq. Dari kebenarannya, bukan dari maksudnya, kebenarannya. Ya. Dan kata Syekh Utsaimin wajib radduhu, wajib untuk membantahnya. Minimal jangan diginiin gitu loh. Ahlul batil itu jangan, ya enggak apa-apa dia maksudnya baik kok. Kalau kayak gitu pun Mu'tazilah maksudnya baik, bahkan Jahmiyah sekalipun maksudnya ada baiknya. Yaitu enggak mau Tuhannya disamakan dengan makhluk. Akhirnya dinafikan enggak ada sifat-sifat Allah. Tuh lihat, semua pakai husnul qasd. Robin Hood pakai husnul qasd ya. Semuanya pakai husnul qasd kalau kita mau husnul dzan. Ya. Jadi ini syubhat yang membuat apa? Kebatilan itu dibiarkan ya. Dangduters juga husnul qasd untuk apa? Memberikan kebahagiaan di pria-pria sopir truk. Ya kan? Iya, yeah, husnul qasd. Tapi yang namanya kesesatan ini kita bilang sesat. Gitu loh. Ya begitu ya jemaah sekalian, dan semoga Allah Ta'ala menjaga diri anda juga antum ya. Karena kalau udah sesuatu itu udah dunia, ada sesuatu di balik itu ikhwan. Baik itu nyari kekuasaan ya, nyari perhatian orang-orang, itu ada kalimat-kalimat yang tadinya benar bisa dipoles jadi berubah jadi syubhat. Ya, dan betapa kita melihat baik dari kalangan dai maupun bukan dai atau semi dai atau ikhwan biasa yang karena syubhat dunia maka sudah keluar dia apa udah enggak seperti dulu lagi. Ya begitu ikhwan. Ya, makanya minta sama Allah istiqomah di sini. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Tsumma in kana qa'iluhu ma'rufan bin nasihati wa sidqi fi talabil haqqi u'tadhiru 'anhu fi hadhihi al mukhalafa wa illa 'umila bima yastahiquhu bi su'i qasdihi wa mukhalafatihi. Adapun kalau misalnya pengucapnya itu kita kenal orang yang betul-betul ma'ruf bin nasihah, orang yang betul-betul menunaikan ad-dinun nasihah dan as-sidq fi talabil haqq, jujur dalam mencari kebenaran. Karena sebagian dari rekan kita dari kalangan Asy'ariyah mereka ada yang memang betul-betul pengen berusaha nyari kebenaran, ada ya, maka diberi uzur atas penyimpangan ini. Adapun yang tidak seperti itu maka kita sikapi sesuai dengan dirinya ya, sesuai dengan dirinya. Maka Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, kebanyakan dari ulama Ahlus Sunnah tidak mengatakan mereka dari Asy'ariyah, melainkan Ibnu Hajar dan An-Nawawi rahimahumullah termasuk ahlul hadis dan termasuk ahlus sunnah yang memiliki kesalahan di beberapa poin, tetapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul ma'ruf dengan nasihat dan jujur dengan qalbunya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.